Ku dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firmanmu, Immanuel. Kau besertaku, kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, kau sertaku. Dalam setiap langkahku, kau jagaku. Sebab kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasihmu, terima kasih buat cintamu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Dalam kehidupanku, kau sertaku. Dalam setiap langkahku, kau jagaku. Sebab kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku karena kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasihmu, terima kasih buat cintamu. Tak mau, Ku tak mampu.